Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa rzuqna rahmah. Amin. Allahumma amin. Dua-duanya. Kenapa? Dua-duanya. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah Allah izinkan kita kembali dalam menghadiri majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, keafiatan, keistiqomahan, kekuatan, kemudahan di dalam menuju tempat-tempat kebaikan yang diridhai Allah dan diridhai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, sebagai orang-orang yang menuntut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah bagian daripada tugas kita bersama. Tugas kita bersama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terus menuntut ilmu dari sejak kita lahir sampai kelak kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau. Utlubul ilmi minal mahdi ila al-lahdi. Nah, kalau menuntut ilmu itu dari kapan? Dari kita masih dibuai, kita udah belajar sampai kita masuk ke liang lahat, itu batas terakhir kita belajar menuntut ilmu. Dan kalau ada orang merasa dirinya sudah cukup belajar, maka ketahuilah orang yang semacam itu berarti enggak tahu sesungguhnya tanggung jawab belajar itu seperti apa, kewajiban dari seorang hamba itu belajar seperti apa. Jadi kita di sini alhamdulillah, nasihat demi nasihat yang kita pelajari daripada nasihat-nasihatnya ulama, yang alhamdulillah kita bisa terus mempelajari sampai kita terus mengamalkan. Dan insyaallah kalau kita sudah mengamalkan, baru kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau belajar doang kita dapat ilmunya, tapi kapan kita bisa ngerasain manisnya? Kalau kita udah ngamalinnya. Kayak orang diajarin cara bikin kue, dia tahu tekniknya, dia tahu tata caranya, dia tahu mesti bagaimana dan lain sebagainya, akan tetapi nggak pernah bikin kuenya. Kue ini nggak pernah dibikin, kapan dia bisa ngasain? Nggak akan pernah. Jadi orang ilmunya setinggi apapun, tetapi nggak pernah diamalin, maka dia nggak akan pernah bisa ngerasain rasanya punya ilmu. Nah, kalau ada orang-orang yang ngerasa dirinya banyak ilmu, tapi ternyata amalnya jauh dari yang namanya ilmu, maka orang-orang yang semacam ini orang-orang yang tidak mengetahui hakikat daripada punya ilmu. Sama kayak tukang kue pintar ngomong doang. Nah, tapi bikin kan? Bikin kagak. Gimana dia bisa tahu, gimana dia bisa ngerasain wahana? Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan sama Allah taufik dan hidayahnya. Kenapa? Karena orang duduk di majelis ilmu bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Kalau ada orang ngira duduk di majelis ilmu kemauan dirinya, itu salah besar. Sejatinya orang duduk di majelis ilmu adalah bentuk daripada Allah yang menuntunnya untuk hadir di majelis ilmu. Bentuk Allah yang menggiringnya untuk dia hadir di majelis ilmu. Jadi secara enggak langsung kita sadar nih bahwa orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang disayangi Allah, dicintai Allah, dikasihi Allah. Kenapa begitu? Karena dia datang ke sini bukan semata-mata karena inginnya saja, tapi Allah juga menginginkan dia untuk datang ke sini. Allah mau beri dia pahala, Allah mau kasih dia ampunan, Allah mau beri dia pengetahuan agar dia bisa menjalankan kehidupan ini dengan semestinya. Nah, ini sudah kewajiban, ini sudah tanggung jawab. Kalau orang mengira kita mau belajar, maunya kita, kepengennya kita. Kalau lagi pengen belajar, belajar. Kalau kagak, kagak. Orang-orang yang begini ini orang-orang hawa. Tuh, orang-orang yang kedorong sama hawa nafsunya aja. Kalau dia lagi mau, dia mau. Kalau dia lagi kagak mau, dia kagak mau. Padahal kalau kita lihat-lihat dulu penebar-penebar Islam itu yang menyebarkan agama Islam di pelosok-pelosok, mereka itu rela berkorban nyawa, rela berpisah dari kekasih, rela berpisah dari keluarga. Untuk apa? Kalau dibilang untuk dunia, kita gak nemu ada kekayaan mereka, kenyataannya. Kalau mereka tujuannya untuk usaha ataupun dagang, barangkali mereka orang yang paling kaya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Rumahnya sederhana, tempatnya ala kadarnya. Bukan orang yang kaya-kaya bagaimana, tidak sama sekali. Walaupun Islam ini masuk ke negara kita, ke Indonesia, dari jalur perdagangan sekali itu. Tapi ternyata para dai-nya, para mubalighahnya, orang-orang yang menyebarkan Islam ini, mereka bukan orang-orang kaya-kaya banget. Mereka bukan orang yang banyak hartanya. Mereka bukan orang yang bergelimang dengan keindahan, kemegahan, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang ikhlas, orang yang tulus. Sampai mereka rela nyebrangin lautan. Sampai mereka rela untuk ada di tengah-tengah hutan. Mereka mau tinggal di atas pegunungan. Mereka mau tinggal di pelosok desa bahkan yang tak dikenal oleh siapapun. Mau untuk apa? Mereka mau apa? Berjuang terus menebarkan ilmu, berjuang terus mengajarkan syariat, berjuang terus karena mereka kepengen ngerasain semestinya menjadi seorang hamba itu kudu bagaimana. Jadi hamba, emang kita disuruh belajar bukan pakai hawa, kita disuruh nuntut ilmu bukan pakai maunya kita, tapi sesuai dengan maunya Allah dan maunya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi benar banget kalau kita lihat sekelas ulama-ulama petinggi yang mana kalau kita temukan di dalam uraian doa-doa mereka, mereka itu seringkali memohon ampun pada Allah. Karena mereka merasa banyak perbuatan mereka terlihat baik, tetapi sejatinya masih kurang. Adapun kita sedikit merasa puas. Seringnya kan begitu. Kalau mereka udah sholatnya banyak, sedekahnya banyak, amal perbuatannya banyak, mereka masih merasa ada yang kurang. Kadang-kadang kita baru ngamalin perbuatan sedikit, baru berubah sedikit, tapi kita ngerasa puasnya cepat banget. Padahal kalau dipikir-pikir, orang-orang yang cari dunia cepat puas apa kagak? Gak pernah. Kapan orang yang cari dunia puas? Yang udah kerja, kapan naik jabatan? Atau minimal, kapan naik gaji? Kapan dibilang puas? Gak pernah. Karena jawaban kenapa saya gak puas, kebutuhan meningkat. Banyak kebutuhan, makanya juga banyak harapan. Kata orang-orang bilang begitu. Gak pernah puas sama dunia, gak ada orang puas sama dunia, maunya naik-naik. Kenapa rasa ketidakpuasan itu tidak kita tanamkan di dalam urusan keagamaan? Di dalam urusan kebaikan, saat kita merasa, saya udah berubah, iya, tapi berubah yang bagaimana? Saya udah pakai baju benar, tapi pakai baju yang bagaimana? Saya udah sholat, tapi sholat yang bagaimana? Saya udah baca sholawat, permasalahannya berapa bilangan sholawatnya? Terus mempertanyakan diri, iya, apa iya saya ini udah benar-benar berubah? Makanya kita temukan Masya Allah ulama-ulama kita ya, dengan segudang amal, segudang prestasi, segudang kebaikan, mereka gak pernah luput lisannya untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosanya kita mikir-mikir, dosa yang mana gitu. Ngelakuin dosa kagak. Nabi Muhammad SAW jelas-jelas punya jaminan dihapuskan dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tapi tetap kita jumpain ada hadis yang menyatakan Nabi setiap hari istighfar 60 kali. 70 kali. Riwayat yang lain 100 kali. Artinya tidak ada satu hari berlalu kecuali Nabi minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Perbuatannya yang sempurna itu tidak. Kalau udah levelnya Nabi, rasa ungkapan syukur yang tiada henti akan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Ini kalau level Nabi lah, kalau level kita. Level kita mah kita sadar diri deh. Banyak apa sih? Prestasi yang mana sih? Yang mana sudah kita kontribusikan diri kita untuk akhirat? Ibaratnya kalau ibu-ibu rumah tangga nih, aduh, kalau ibu rumah tangga apa ya yang bisa saya kontribusikan untuk akhirat? Oh, amalnya, kepatuhannya kepada suami, kemudian juga bagaimana caranya dia mendidik anak dengan baik, itu kontribusinya. Barangkali dia nggak bisa jadi pendakwah, nggak usah jadi pendakwah, minimal jadi ibu yang baik, jadi istri solehah bagi suami dan anak-anaknya, misalnya gitu. Dan bagi dia apa lagi? Oh, saya mau punya kontribusi dari sisi persahabatan. Saya dengan sahabat-sahabat saya nggak mau tuh punya masalah, nggak mau tuh nyimpen dendam dan amarah, nggak mau tuh ada dengki, hasud dan lain sebagainya. Kan banyak tuh orang berteman tapi manis di depan, pahit di belakang. Nah, gitu kan? Manis di depan, masya Allah. Kalau di depan tuh kayak apa, di belakang melain lagi. Kenapa? Gimana kita mau kontribusi dalam kebaikan? Sementara jalinan hubungan kepada sesama aja kita gak bisa jaga. Yang begini gimana kita minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga saya sebagai seorang hamba, alhamdulillah punya orang tua, alhamdulillah punya keluarga. Bagaimana kontribusi kita kepada orang tua? Nah, ini orang tua kita, kita jaga, kita berbakti kepadanya, meminta keridhaannya, bersopan santun terhadapnya. Kontribusi kita, ya saya mau kontribusi dari sisi bakti deh sama orang tua, pengen berbakti, nyenengin, ngebahagiain. Itu kan baru dari sisi sekitar. Lalu untuk Allah, kamu mau kontribusi apa untuk Allah? Apa cuma sholat 5 waktu kita lalu kita anggap puas? Apa dengan perubahan pakaian kita yang padahal kadang masih begini dan begitu? Seperti apa kepuasan yang kita cari dan apa yang bisa kita kontribusikan untuk Allah dan Rasulnya? Sahabat-sahabat mendedikasikan jiwa raga untuk Allah dan Rasulnya. Artinya mereka gak pernah ngerasa bahkan tubuh yang mereka miliki ini milik mereka. Kalau udah disandingkan untuk Allah dan untuk Rasul, dia mau kasih gimana aja. Kita nih kudu sadar diri, kontribusi belum banyak, istighfar juga minim, ngerasa pengen minta ampun minim, padahal kita punya Allah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Dialah Allah yang berkata di dalam firman-Nya, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah. Kan kuncinya gitu, orang ini hidup jangan cuma buat salah doang. Allah bilangnya apa di Al-Quran? Wa man ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat keburukan, katakan berbuat keburukan ini tentang orang, jadi menyangkut dosa pada dirinya dan diri orang lain, berbuat zalim pada orang lain, menjahati orang lain, nyinyir sama orang lain, ghibahin orang lain, apalagi misalnya ngambil haknya orang lain, ya mansu, berbuat keburukan. Nah, itu orang kategori nomor satu, paling dosa, udah ngeganggu orang. Kemudian yang kedua apa? Aw yadhlim nafsah. Oke, dia kagak ngegangguin orang, kagak ngambil haknya orang, kagak jahatin orang, tetapi dia itu berlaku buruk terhadap dirinya sendiri. Zalim sama dirinya sendiri. Contoh orang yang zalim sama dirinya sendiri siapa? Bagaimana? Contoh orang yang tetap kekeh, kagak mau berjilbab, itu zalim sama dirinya sendiri. Orang yang tetap kekeh, kagak mau sholat, dia zalim sama dirinya sendiri. Orang yang tetap kekeh, kagak mau berbuat kebaikan, dia zalim sama dirinya sendiri. kekeh, udah tahu sakit, tetap aja diet. Dietnya dipaksa sampai kena penyakit. Apa itu namanya? Anoreksia kalau nggak salah. Keseringan muntahin makanan. Zolim nggak sama dia? Zolim. Allah nggak ngajarin begitu. Nggak boleh. Zolim sama dirinya sendiri. Dia berbuat fahis untuk dirinya sendiri. Misal contohnya, melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Zolim sama dirinya sendiri. Dia berlaku tidak adil terhadap dirinya. Dia tidak memberikan hak yang semestinya bahkan untuk dirinya sendiri. Ini zolim sama diri sendiri. Kategori yang kedua. Thumma yastaghfirullah. Tapi Allah bilang, barang siapa orang yang berbuat keburukan, ditambah atau dia berlaku buruk kepada dirinya sendiri, dia berlaku zalim pada diri sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah, sadar diri deh. Apakah kita di kategori yang pertama, na'udzubillah, atau di kategori yang kedua? Paling gak kan sadar diri dong, minta ampun sama Allah. Apa yang bakal kamu temukan? Apa yang akan kamu dapati? Yajidillaha tawwabah rahimah. Maka kamu akan jumpai Allah itu maha pengampun, maha menerima taubat, maha pengasih, maha penyayang. Ulama banyak amal. Ngelakuin satu kesalahan, udah kayak ngelakuin kesalahan besar dalam hidup. Karena mereka takut, kasih sayang Allah lari dari mereka. Mereka takut Allah gak sayang lagi sama mereka. Mereka takut Allah berpaling dari mereka. Contoh nih, ibu punya pacar dulu. Terus sekarang kan lo gak ada pacar ya? Dulu, mantan pacar. Ingat-ingat dulu waktu pacaran. Sekarang ya, dulu. Kalau yang masih muda-muda, ingat-ingat punya orang yang dicintai sekarang nih. Sayang banget sama dia. Takut ngelakuin kesalahan. Contoh, pacar kamu gak suka kamu chat ame lawan jenis selain dia. Pacar kamu gak mau kamu chat-chat manis sama orang selain dia. Kamu punya teman kerja cowok deket, pacar kamu cemburu. Pacar kamu bilang, jangan cecetan sama ni orang ya, jangan deket-deket sama ni orang ya, kalau sampai ketahuan kamu nyakitin hati saya. Ini kalau orang cinta bener nih, gak berani dijauhin nih orang. Ketakutan, takut sama pacarnya kalau sampai tahu dia berbuat baik kepada yang dilarang. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Kenapa sampai segitu takut? Terlalu cinta? Atau takut marahnya? Mana yang lebih besar? Terlalu cinta atau takut marahnya? Takut marahnya? Takut marahnya kan? Takut marahnya. Kalau orang yang punya cinta level rendah, takut marahnya. Tapi kalau orang punya level tinggi, gak bakalan dia lakuin. Ada pacarnya ketahuan atau gak ketahuan, emang saya agak begitu. Kalau levelnya rendah, kasih kucing-kucingan. Sama kayak kita sebagai seorang hamba nih kepada Allah, kita nih berbuat maksiat, ada yang ngumpet, ada yang kamu takut apa? Ada bahkan yang gak sama sekali gak takut sama Allah. Masa sama pacar yang ditakut? Sama Allah gak takut? Masa sama yang dicintai di dunia takut sama Allah gak takut? Begitu mikirnya mesti. Kok kita sama Allah segitu gak adilnya? Ulama, mereka bukan takut soal tentang Allah itu murka sama mereka. Dia tahu Allah maha pengasih. Yang mereka takutin, kasih sayang Allah itu hilang untuk mereka. Saya ini udah untung-untung dicintai sama dia. Jangan sampai tuh cinta pudar. Kalau sampai tuh cinta pudar, aduh, saya bagaimana nasibnya? Istighfarnya ulama lebih takut tentang cinta Allah yang berkurang atau hilang ketimbang soal murka dan amarah dan lain sebagainya. Karena apa? Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Bayangin. Oleh karena itu, kita ini mesti sadar diri. Kita sebagai seorang hamba, ya, kita hidup. Banyak kesalahan yang kita buat. Udahlah perbaikan bertahap, kesalahan yang kita perbuat juga banyak. Maka jangan pernah kita lalui hari tanpa adanya meminta ampun kepada Allah. Ya, kita melalui hari kita tanpa merasa seolah hari itu kita gak berdosa sama sekali di hadapan Allah. Kita butuh sama Allah, butuh ampunan Allah, butuh akan kasih sayangnya Allah. Maka kita ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalau urusan perkara ilmu, jangan mudah puas. Ngaji seminggu sekali, terus ngerasa kurang. Kalau bisa, bagi yang udah gak punya kegiatan di rumah, bisa keluar di mana hari kita bisa hadir ilmu. Di situ kita hadir ilmu. Kenapa? Karena di situ ada istighfar, ada ilmu, ada sholawat. Komplit lah kalau hadir majelis ilmu. Ketimbang kita ngamalin itu sendirian di rumah. Tapi ada pun untuk dosa-dosa kita, nah, untuk dosa-dosa kita, kita minta ampun sama Allah setiap hari. Kalau Rasulullah aja gak pernah, ya, ngelewatin harinya tanpa istighfar, apalagi kita. Kan patutnya gitu. Sekelas para anbiya semua minta ampun sama Allah. Semua beristighfar pada Allah. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang Allah SWT kutip, ya, di dalam ayat apa, di dalam surat An-Nuh, sebagaimana Nabi Nuh faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Nabi Nuh bilang, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Ini Nabi Nuh ngomong sama siapa? Ngomong sama umatnya, kaumnya. Kata Nabi Nuh bilang, istaghfiru rabbakum, minta ampun sama Allah. Innahu kana ghafar. Nabi Nuh bilang, dia Allah itu ghafar, Maha Pengampun. Ini umatnya lagi sedang berbuat maksiat, lagi sedang menentang-menentangnya, lagi bukan main ngelakuin kesalahan, masih diingetin minta ampun, kata Nabi Nuh. Dia Maha Pengampun. Tapi Nabi Nuh kemudian nambahin, kalau kamu minta ampun, wa yursilu alaikum, wa yursilu alaikum minas salami ma'an. Kalau kamu minta ampun, Allah bakal turunin kamu hujan. Artinya, orang kalau minta ampun, dikasih rezeki. Enggak cuma itu, ditegesin, wa yumdikum bi amwal wa bani. Habis diturunin hujan, ditegesin sama Nabi Nuh. Orang kalau istighfar, minta ampun, bakal dianugerahin apa? Amwal, harta. Nikmatnya nih, kalau kamu sering-sering minta ampun sama Allah, kamu bakal dikasih harta. Maka kalau ada orang bekerja di dalam pekerjaan yang melanggar aturan Allah, lalu dia berharap akan datang gaji yang besar, kebanyaknya harta, itu gak bakalan. Tidak akan. Jadi ibu juga caming, walaupun kamu dulu bersusah payah nyekolahin anak kamu, mati-matian nyari uang buat anak kamu sekolah tinggi, lalu setelah dia selesai dari sekolah, ngelamar pekerjaan, belum ada yang keterima lantaran banyak pekerjaannya bertentangan sama aturannya Allah, gak usah pegel, gak usah sedih. Gak usah juga maksain anak untuk tetap bekerja lantaran ngerasa udah capek-capek saya sekolahin kamu, ujung-ujungnya kamu jadi pengangguran doang. Gak ada orang yang punya apa-apa selagi dia itu menentang Allah. kalaupun dia punya, maka hanya akan ada kesuraman di tengah rumahnya, walaupun rumahnya istana sekalipun. Walaupun orang yang punya rumah gede banyak, tapi tanya bahagia enggak? Ada. Tapi orang punya rumah kecil penuh tawa dan bahagia juga banyak. Maka tolak ukurnya bukan tentang besarnya rumah, banyaknya harta. Tolak ukurnya tentang di mana Allah memberikan kebahagiaan di dalam hatimu. Itu yang paling mahal. Itu. Maka di situ tak minta ampun nama Allah. Jaminannya, وَيَمْدِكُمْ بِأَمْوَالٍ. Pertama, harta. Allah bakal penuhi. Dikerimangin kamu harta gara-gara kamu benar. وَبَنِينٍ. Gak cuma harta, uang, kekayaan, tapi Allah juga akan anugerahkan kepadamu anak keturunan. Anak keturunan. Pokoknya kalau ada orang misalnya lambat nih dikasih keturunan, datang ke guru kita Bapak Nur berapa kali ya, sama Bapak Nur cuma disuruh amalin apa? Sepertiga malam mau menjelang azan, katanya suruh duduk baca istighfar yang banyak. Dan baca tuh katanya, jangan lupa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suruh baca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus disuruh perbanyak baca. Hanya itu. Karena ini Allah yang bilang, biar Allah berbeni. Masya Allah. Bukan cuma itu. Dikasih apa? Dikasih sama Allah jannat, surga. Orang banyak minta ampun, pasti tempatnya di surga. Ini juga gak bertentangan dengan sabda Nabi yang nyuruh kita setiap hari baca yang disebut Sayyidul Istighfar. Ya, kalau orang-orang kita baca Sayyidul Istighfar pada tahu dah. Insya Allah pada ngamalin kan? Lemes banget kayaknya gak ada yang ngamalin. Sayyidul Istighfar. Iya. Kapan yang dianjurin baca Sayyidul Istighfar? Pagi dan petang, atau pagi sore disuruh baca. Berartinya pagi saat kamu mau memulai hari itu, dan sore saat kamu bertemu dengan malam. Siapa yang baca di pagi hari? Ini kan kata Nabi. Lalu di tengah-tengah sepanjang siang itu dia bertemu dengan kematian, maka saat dia wafat, Allah akan langsung masukkan dia ke dalam surga. Jaminan lagi. Barang siapa yang baca di waktu petang dan sepanjang malam, ternyata bertemulah dia dengan kematian, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Bayangin, Sayyidul Istighfar yang ngamalin Wirdul Latif ada di dalam situ. Kalau belum kenal Wirdul Latif, paling enggak kenalin Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa 'alika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu faghfir li fa innaka la yaghfirudz-dzunuba. Sayyidul Istighfar, baca pagi, baca sore. Kenapa banyak amalan-amalan yang kita baca di dalam wirid-wirid yang dikumpulkan oleh para salaf, istighfarnya banyak banget kita baca. Karena mau ngegiring kita, kalau biar kita ini sadar bahwa kita ini jauh dari kata sempurna, jauh dari kata berhasil. Sebelum kita itu betul-betul menjemput yang namanya husnul khatimah, maka kita ini gak boleh merasa pede-pede hidup. Ngerasa pede sama amal, ngerasa pede sama perbuatan, gak. Kita tetap terus berusaha untuk menjadi hambanya Allah yang dicintainya, hambanya Allah yang dikasihinya, penyemahal. menjadi orang yang dikasihi dan dipilih Allah itu mahal. Jadi kenikmatan kita duduk di majlis itu bagian daripada kasih sayang Allah, cintanya Allah. Maka jangan sampai nih kasih sayang Allah buat kita dengan kita dudukan di tempat-tempat baik ini diambil, lenyap hanya karena ego-ego kita, hanya karena rasa-rasa kita yang hari ini kayaknya enggak dulu deh, hari ini kayaknya absen dulu. Kalau absen punya alasan sih enggak apa-apa, absen ada pahala yang lebih besar menanti, boleh absen. Kenapa? Oh, kebetulan suami lagi di rumah minta ditemenin, pahala enggak? Pahala. Boleh. Tapi lah kalau tahu-tahu enggak ada yang ini, kita yang absenin diri. Apalagi alasannya rumah enggak ada orang. Kadang-kadang saya sering banget nyindir. Bendongannya enggak jadi jalan. Kenapa? Bukan enggak punya payung, jemuran enggak ada yang ngangkat. Ditanya kenapa? Ini absen dulu dah. Bukan enggak punya payung, payung ada. Dia takut jemurannya enggak kering. Masa lebih takut sama jemuran daripada sama kebaikan? Jangan. Selagi kita bisa, bismillah. Wah, kadang-kadang absen dulu deh. Kenapa? Kelingan nih. Sakit itu nikmat. Kalau sakit istirahat. Tapi kalau yang namanya baru berasa kelengahan, kita ngambil obatnya di ustazah. Itu namanya maksa. Itu bukan maksa. Itu katanya ulama kita bahwa hadir majlis itu obat. Betul apa enggak? Betul. Orang sakit datang ke majlis begitu sampai subhanallah penyakitnya hilang. Penyakitnya dihilangin sama Allah, diangkat sama Allah. Asal punya tekad yang kuat. Betul apa enggak? Al-Habib Abdul Qadir Nahmu Segaf yang ada di Jeddah. Wah, dia kan wali gutuk. Ya, wali gutuk. Dia sudah wafat. Beliau pernah berkisah, dulu saya sakit. Masih kecil. Umurnya antara 7-8 tahun. Demam tinggi. Dari beberapa rumahnya, abahnya ngajar. Al-Habib Ahmad Segar. Ngajar dari beberapa rumahnya dia, abahnya ngajar. Abahnya Al-Habib Ahmad tahu bahwa ini anaknya lagi sakit. Tapi dia tahu anaknya sakit, tetap aja abah saya titip pesan, nanti hadir, jangan gak hadir. Padahal saat itu dia tahu kalau saya sedang demam tinggi. Tapi namanya anak nurut bapak, maka saya pun berangkat. Usianya masih muda itu, umur 8 tahun, 9 tahun, dia masih kecil. Dia bangun dengan demam yang tinggi, kepala yang berat. Kalau orang demam gimana rasanya? Ya, meriang sebadan kan? Pasti ada rasanya demam begitu. Tapi dia dengerin kata abahnya, karena abahnya bukan sembarang orang. Dia bangun, dia beranjak. Papa kata Habib Abdul Qadir bilang, saya baru melangkahin kaki beberapa langkah, belum nyampe tempat di mana di situ abah saya mengajar, Allah angkat demam dari badan saya. Demamnya diangkat sama Allah. Badannya terus ngerasa enak, lebih semangat dan lebih semangat lagi wahai kader. Artinya apa? Saat orang memang niatnya keluar dengan yakin, yakin, semangat, antusias, maka rasa-rasa yang namanya bikin kita malas nih sakit-sakit di rumah hilang, hilang. Tapi saat kita itu berangkatnya dengan penuh keraguan. Ntar tambah gak ya? Ini demam nih, aduh, ntar tambah ambruk lagi. Ntar begini lagi, ntar begitu lagi. Wah, karena ini pasti yang begini-begini karena dasar praduga kita. Kenapa? Karena orang tuh kalau punya praduga, Bu, punya sugesti tuh, bisa jadi kenyataan. Ibu pernah gak ngerasain? Depan ibu ada air, lewatin belum, tapi tau-tau hati ngomong, ya kepleset. Beneran jadi lewat di kepleset. Ati tadi udah atau ada orang mau naik bangku. Dia ngomong, aduh ini bangku serem banget, jatuh diri gue. Udah tau-tau tuh naik jatuh beneran. Nah kadang-kadang sugesti kita di dalam diri kita atau yang disebut dengan praduga, praduga-praduga itu bisa mempengaruhi apa yang terjadi. Beberapa detik kemudian, makanya kita disuruh selalu berprasangka baik. Mudah-mudahan kita semua selalu dituntun Allah dan dibimbing Allah SWT. Nabi SAW ingetin sama kita, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katiro. Kata Nabi, beruntung orang yang menemukan nanti di catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katiro. Beruntung orang yang nanti dia temukan dari catatan amal ibadahnya, ternyata di situ banyak sekali istighfarnya. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk ya minal mustaghfirin bil ashar wa bil adhar. Mudah-mudahan mau di waktu petang, di waktu sore, di waktu pagi, insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis kita mudah-mudahan selalu tercurah banyak keberkahan dari Allah, terkhusus untuk segenap keluarga besar ya dari majlis Salim Al-Husda. Mudah-mudahan Allah panjangin umur, Allah sehatkan badan, Allah luaskan rezekinya, mudah-mudahan diberkahi anak keturunannya, mudah-mudahan menjadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan yang hari ini kebetulan unik ulang tahun. Barakallahu fi umraha. Kita doain mudah-mudahan insyaallah Allah panjangin umurnya di dalam ketaatan, di dalam kesehatan, di dalam keafiatan. Mudah-mudahan insyaallah Allah SWT juga memberkahi hidupnya dalam langkah-langkah kebaikannya, anak keturunannya, keluarganya, rumah tangganya, mudah-mudahan dan juga rezekinya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan banyak keberkahan untuknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk kita bacakan surat Al-Fatihah khusus untuk ini yang lagi ulang tahun. Kita doain mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Dan kita bacakan Fatihah untuk yang sakit-sakit, wabil khusus Bapak Wiloso Waisi Toni Tias bin Suyoto dan Faturahim. Yang sakit kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna, segera ditemukan obatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana as'alhi bil basi syahdu syafi wa afiatul ma'afi la shifa illa shifa u shifa an ayu ghadra sagaman wa la alami bisadil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih yang mau dibuka tapi itu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarif Mu'an Sanit Ahmad Adhish Abu Bakar bin Salim yang telah memberikan wazudul hisan.